Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih memiliki iman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada surga dan neraka. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia di dalam kehidupan yang sekali ini. Ayat yang kita sampaikan pada hari ini ialah ayat 115 dari surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah mengkaji tentang sholat harus berasaskan kepada iman, didirikan berdasarkan iman, tidak hanya semata sesuai dengan hukum fikih ansih. Banyak kita melihat, sudah sahkah wudunya, sudah sah cukupkah syarat dan rukunnya, itu penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah iman kita kepada Allah dan kepada hari akhirat. Karena tidak akan khusyuk sholat seseorang apabila hanya memikirkan masalah fikih semata. Sehingga orang akan berdebat apakah celananya cukup panjang atau terlalu pendek atau terlalu isbal sehingga mengurangkan makna sholat tersebut. Tidak itu. Berimankah dia kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga dia bisa berkasih sayang dengan jemaah yang berada di kiri dan di kanannya. Itu suatu hal yang sering terlupakan dari jemaah masjid yang kita muliakan. Untuk itu, ketika kita melakukan hal-hal kebaikan, sholat yang berdasarkan iman, terkadang menyebabkan kita sudah benar pun disalahkan orang. Kita menjadi nazir masjid pun terkadang dicaci maki orang. Untuk itu Allah berkata pada ayat ini, sabarlah. Karena kita berbuat bukan untuk mendapatkan pujian dari jemaah. Kita berbuat bukan untuk mendapatkan piala dari wali kota. Kita berbuat mengharapkan Allah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apabila kita berbuat baik sholat karena Allah berdasarkan iman, apabila kita menjadikan diri kita sebagai bakal calon wali kota karena iman, tidak terpilih, tidak kecil hati. Karena apa? Karena kita berniat ingin melakukan perubahan bagi masyarakat Sumatera Utara lebih baik ke depan. Kalau tidak terpilih, mungkin ada orang yang lebih baik dari kita. Sujud syukur kita lakukan kalau kita tidak terpilih. Kalau kita terpilih, bukan berarti yang terpikir di benak kita, saya rasa tidak akan terpikir oleh calon wali kota dan wakil wali kota di kota Medan atau di daerah-daerah lain untuk mengembalikan modal yang sudah begitu banyak terkuras dalam masa kampanye. Saya rasa pemimpin yang jenius harus banyak sabar dalam menghadapi rakyat yang beraneka ragam ini dan berpikir bahwa yang dia lakukan berdasarkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan pahala ketika dia berbuat baik karena mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, ada suami yang mungkin melihat istrinya tidak sabar, atau rumah tangga melihat tetangganya tidak sabar. Sabarlah, karena tata krama dalam kehidupan ini menyebabkan kita harus berlaku sabar untuk meraih pahala yang besar di akhirat kelak. Silakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jenal Arifin. Subhanallah, kalau kita perhatikan runtutan dan rentetan ayat dari keterangan-keterangan sebelumnya sampai kita kepada hari ini, betul-betul memang Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui tentang berbagai kendala-kendala yang akan dihadapi oleh manusia. Kalau dalam ayat sebelumnya Allah sudah memberikan gambaran tentang betapa dahsyatnya waktu subuh, waktu malam, tentang dahsyatnya perbuatan baik yang mampu meminimalisir atau menjadi kompensasi atas kesalahan yang pernah kita lakukan, maka tentunya semua itu tidak akan bisa berjalan dengan sangat mulus. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang bisa setiap saat berjalan dengan mulus. Pasti ada satu saat menghadapi rintangan dan kendala, dan sebenarnya itu adalah ujian bagi kita. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang salat dan waktu-waktunya yang sebenarnya membuat orang sore, waktu orang istirahat, malam, waktu orang tidur, Allah mengerti betul tentang hal ini, dan itu digambarkan dengan isbir, wasbir, ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan gambaran bahwa sabar itu ada dua redaksi, sabara ala dan sabaraan. Kalau sabara ala itu artinya bersabar atas hal-hal yang sifatnya positif. Ketika Allah perintahkan kita salat, tentunya akan ada kesulitan-kesulitan di dalam pelaksanaannya. Enak-enak tidur, kenapa dibanguni? Tapi bersabarlah, ya, bersabarlah untuk itu, karena hasilnya akan jauh lebih dahsyat daripada kalau kita tidak bersabar. Kemudian kedua, sabaraan, yaitu bersabar daripada hal-hal yang bersifat negatif, ya. Surga itu tidak selalu dikelilingi oleh hal-hal, oleh ambisi nafsu. Jadi bersabarlah daripada hal-hal yang negatif ini. Karena pada saat kita mampu bersabar, Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Bahkan para ulama mengatakan, ketika ada wanita cantik yang lewat di depan kita dan coba kita bersabar untuk tidak melihatnya, menundukkan pandangan, maka rasa lezat yang kita dapatkan ketika kita menundukkan pandangan itu akan jauh lebih besar daripada kalau kita pandangi wanita tadi dan kita nikmati kecantikannya. Dalam batasan kalau kita memperhatikannya dengan nafsu. Artinya apa? Ketika kita menuruti hawa nafsu kita dan ketika satu saat kita mencoba untuk menahannya, maka kelezatan yang diperoleh dengan cara bersabar untuk tidak mengikuti hawa nafsu itu akan jauh lebih nikmat daripada kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Ada orang yang mencuri, ada orang yang mencoba tidak mencuri. Orang yang mencuri mengikuti hawa nafsunya, tapi hasilnya dia digebuki oleh orang lain. Mungkin yang dicuri uang 10.000, tapi benjolan di mukanya itu akan diobati dengan uang yang jauh lebih besar daripada yang dicurinya. Orang yang mencoba tidak mencuri, berbuat yang halal, mencari kerjaan yang halal, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dan kehalalan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Saya kira itu. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Menurut Ustaz Fajrul, bagaimana kesuksesan Ustaz Fajrul dalam hidup ini karena Ustaz Fajrul selalu sabar menghadapinya? Kami persilakan Ustaz Fajrul. Sebetulnya perumpamaan itu adalah untuk semuanya orang. Iya. Jadi kalaulah kita melihat kehidupan ini, kita merasakan itu agak susah, atau terlalu susah, agak sulit atau terlalu sulit, begitu kan, maka kita kembalilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan para rasulnya, yaitu dengan atas dasar keimanan dan ketakwaan dan kesabaran mereka, itulah yang dapat meraih mereka itu kesuksesan dalam kehidupan, tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Saya rasa Ustaz Arifin, bahwasanya kisah-kisah para rasul itu tidak ada mereka itu yang hidupnya itu senang. Iya. Ada yang senang, Nabi senang. Dalam arti kata begini, bahagia semua. Senang, tapi mereka sudah melalui hal-hal yang memang betul-betul sulit dalam susah. Hidup mereka ini. Susah dulu atau mereka jadikan kehidupan yang susah itu menjadi senang. Iya. Karena kesabaran dan senang ketakwaan dalam kesusahan. Senang dalam kesusahan. Iya. Kalaulah ini dapat kita raih dalam menempuh kehidupan kita sehari-hari, insya Allah yang susah kita akan menjadi senang apabila kita sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ingin menempatkan kita pada posisi yang lebih tinggi di sisinya kelak di surga nanti. Amin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Tapi Ustaz Perdana, ada orang bilang, udahlah saya dah gak lulus sabar lah gitu. Bagaimana? Apakah cukup dengan sabar, dipukul orang sabar, gak lulus sabar? Atau memang makna sabar itu bersifat reaktif dan proaktif sehingga dia gak lulus ya belajar, bukan berarti sabar ya. Jadi maksud sabar ini bagaimana? Iya, Inilah yang banyak misunderstanding, kesalahan pemahaman dan terlalu picik di dalam memandang makna kesabaran itu. Sabar itu adalah proaktif. Sabar itu adalah memberikan reaksi. Sabar itu adalah berusaha yang jauh lebih maksimal daripada usaha sebelumnya. Jadi bukan sabar itu hanya diam di tempat. Ketika ada orang mukul kita, kita sabar. Tapi ketika dia memukul dua kali, pergi dari situ. Kalau bisa kita lawan, kita lawan. Itulah yang namanya kesabaran. Jangan dibukakan pintu-pintu yang membuat diri kita semakin tidak sabaran terhadap orang, atau membuat batas-batas kesabaran kita itu menjadi terkaburkan begitu. Jadi sebenarnya yang paling penting kita pahami adalah sabar itu adalah berusaha lebih maksimal. Sabar itu adalah melakukan tindakan dan perjuangan yang jauh lebih berat daripada yang kita lakukan sebelumnya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, apabila kita membaca sebuah surat yang paling pendek di dalam surat Al-Quran selain Al-Kausar, yaitu Al-Asr, maka kita menemukan dua pesan yang sangat penting yang harus kita cermati, yaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Saling berpesanlah dalam kebenaran, dalam mempertahankan iman, dalam meyakini bahwa Allah itu ada, dalam keyakinan yang utuh bahwa hari akhirat itu nyata, dan saling berpesanlah untuk tetap sabar meraih keberadaan surga dan neraka itu. Berpesanlah untuk bagaimana mencapai ridho Allah tersebut. Jadi sebenarnya mencapai kebenaran itu tidaklah mudah, karena jalan yang lurus itu terkadang dipenuhi dengan onak dan duri. Untuk itu diperlukan kesabaran dalam berbuat baik untuk konsisten melakukannya, kesabaran dalam menghadapi kejahatan dengan konsisten untuk tetap meninggalkannya, kesabaran dalam meraih kesuksesan dengan mengikuti proses satu demi langkah demi langkah, kesabaran untuk mencapai kemenangan dengan cara menghadapinya dengan penuh optimis dan penuh keyakinan. Saya bersama Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Beruntunglah bagi orang yang sabar karena Allah dekat dengan dia. Beruntunglah bagi orang yang sabar karena tiada berkurang sedikit pun dari amal yang telah dia lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.